apa yang Allah tulis untuk kalian. Ini keturunan. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Dan silahkan makan, silahkan minum sampai jelas perbedaan antara benang yang putih dari benang yang hitam dari fajar. Kalimat walaupun dengan fi'il amr, bashiru, bermubasyarahlah, kulu, makanlah, ishrabu, minumlah, semua fi'il amr. Yang dikatakan dalam usulul fiqh, fi'il amr itu yaqtadil wujub, penunjukan wajibnya. Illa idza dalla dalilun, kecuali ada dalil lain yang menurunkannya kepada makna lain. Dan ini adalah salah satu contoh bahwa fi'il amr tetapi tidak menunjukkan wajib. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya kalau tadinya dilarang kemudian disuruh, maka itu bukan maknanya perintah wajib, tapi maknanya silahkan. Dulu kalian menahan diri-diri kalian untuk tidak bermubasyarah dengan para istri. Sekarang silahkan bermubasyarah. Al-an bashiruhunna. Dulu ketika kalian tidur tidak boleh lagi makan dan minum. Sekarang kulu washrabu, silahkan makan, silahkan minum. Kalian tadinya dilarang, kemudian diperintah, maka perintah tadi bukan perintah wajib, tapi pemerintah membatalkan larangan dan mempersilahkan, silahkan. Sama seperti orang ihram untuk haji, asalnya dilarang sekian larangan-larangan ihram, di antaranya berburu. Tapi kata Allah, wa idza halaltum fastadu, kalau kalian sudah tahalul, berburulah. Fil amr, berburulah. Maknanya bukan wajib berburu bagi orang haji, tidak. Tapi maknanya silakan berburulah. Wa idza halaltum fastadu, kalau kalian sudah tahalul, fastadu, berburulah. Ini silakan berburu. Ini juga sama. Antum kuntum takhtanuna anfusakum. Kalian tadinya mengkhitan kemaluan-kemaluan kalian. Ini juga bahasa yang sopan, masya Allah. Maknanya mengkhitan, memutus hubungan dengan para istri, hubungan jima. Fal'an bashiruhunna, sekarang silahkan kalian berhubungan dengan mereka. Kulu washrabu, silahkan makanlah dan minumlah sampai jelas perbedaan benang putih dari benang hitam. Tsumma atimmu shiyama ila al-lail. Kemudian silahkan. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Karena tadinya bukan dilarang, tadinya malah disuruh. Wa idza Allah katakan sebelumnya, "Faman syahida minkum asy-syahra falyashumhu." Siapa yang menyaksikan bulan itu, maka puasalah. Disuruh. Kemudian ditambah, atimmus siyama ilal lail, dan sempurnakan sampai malam. Maka maknanya wajib. Beda dengan yang tadi, maknanya silakan. Sekarang maknanya wajib. Karena bukan yang tadinya dilarang. Yang tadi diperintahkan, falyasumhu. Ditambah lagi dengan ta'kidan, dengan penekanan, atimmus siyama ilal lail, sempurnakan malam puasanya sampai malam. Dan sudah kita katakan bahwa Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah. Rasulullah SAW menyatakan kepada para sahabatnya, "Ida akbala al-lailu minha huna, wa adbara an-naharu minha huna." Kalau malam sudah muncul dari sana, dan siang sudah pergi ke sana, maka sudah saatnya orang puasa berbuka. Awkama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Idza aqbala al-lail, ketika datangnya malam dari siap dari sana, maknanya dari tempat terbitnya matahari. Kalau terbit dari sana, terbenam ke sana. Memang kalau kamu lihatnya ke matahari yang sedang terbenam masih ada cahaya merah. Tapi kamu lihat ke sebaliknya sudah mulai datang gelap. Sudah mulai datang gelap. Kalau malam sudah muncul dari sana dan cahaya sudah terbenam di sana, atau sudah mulai menghilang di sana, maka saatnya orang yang berpuasa berbuka. Sehingga jangan menafsirkan ayat ini sampai benar-benar gelap. Idza aqbala al-lail maknanya sampai datang malam, atau atimu siyam ila al-lail sampai benar-benar malam seperti yatasyabbabnya bintang-bintang. Tidak, bukan demikian maknanya. Tapi maknanya ditandai dengan terbenamnya qursatus syams, bola mataharinya, walaupun masih ada cahayanya sedikit. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan jangan kalian bermubasyarah dengan istri ketika kalian sedang i'tikaf di masjid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Ini adalah batas-batas Allah, jangan kalian dekati. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Dalam ayat-ayat yang lain, dalam surat yang lain disebutkan tilka hududullah fala ta'taduha. Tilka hududullah, itu batas-batas Allah, jangan dilanggar. Ternyata di sini itu batas-batas Allah, jangan dekati. Sanabilna'azakumullah. Maknanya sebagaimana perintah untuk menjauhi zina, wala taqrabu zina. Jauhi zina dan jauhi pula jalan-jalannya menuju zina. Demikian pula hududullah, semua batas-batas Allah, jangan dilanggar dan jangan kalian mendekati jalan-jalan yang membawa pada pelanggaran, yang membawa pada pelanggaran. Datang seorang, ya Rasulullah, bolehkah mencium istri dalam keadaan puasa? Boleh. Datang lagi, ya Rasulullah, bolehkah mencium istri dalam keadaan puasa? Tidak boleh. Kok bisa? Pertanyaannya sama, jawabannya berbeda. Karena yang pertama bertanya orang yang sudah berumur, orang tua. Sedangkan yang kedua masih muda, masih pengantin baru atau orang yang masih dekat dengan itu. Kata Nabi, jangan. Mengapa? Jangan dekati. Tilka hududullah fala taqrabuha. Ini batas-batas Allah, jangan dekati. Kalau kamu dekat-dekat ke sana, dikhawatirkan melanggar. Dikhawatirkan melanggar. Kalau kamu orang yang masih tinggi syahwatnya. Kita lihat syarahnya, tafsirnya dari Syekh Sa'di rahimahullah. Kana fi awwali fardhi shiyam yuhram 'alal muslimin fil laili ba'da an-naum al-akl wash-shurb wal-jima'. Tadinya di awal pertama diwajibkan puasa, diharamkan bagi kaum muslimin di malam hari setelah tidur, tidak boleh lagi makan, tidak boleh lagi minum, tidak boleh lagi jima dengan istri. Fahasalatil masyaqqah li ba'dihim, maka terjadilah kesulitan-kesulitan bagi sebagian para sahabat. Fakhaffafallahu ta'ala anhum dzalik, maka Allah pun meringankan dari mereka yang demikian. Wa abaha filayal siyam kulliha, maka Allah bolehkan di malam-malam puasa untuk makan, minum dan jima. Sama saja apakah sudah tidur ataupun belum tidur. Sawaun nama aw lam yanam, sama saja apakah sudah tidur atau belum tidur. Likaunihim yaqtanuna anfusahum bitarki ba'di ma umiru bih, karena mereka dalam keadaan akhirnya terputus dengan meninggalkan sekian perkara yang diperintahkan, menahan diri dari sekian perkara yang harusnya dia kerjakan. Ini qul inna a'udzubikumullah, ayat Allah Subhanahu wa taala, uhillat lakum lailatul shiyam. Disebutkan rinciannya di dalam syarah, dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, di hadis yang sudah sebagiannya kita baca, yaitu hadis Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, bahwa diwajibkan salat 3 tahapan, diwajibkan puasa juga 3 tahapan. Disebutkan oleh beliau pada tahap yang ketiga dari kewajiban puasa, disebutkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, fahadhal halan, itu dua keadaan yang sudah kita sebutkan. Keadaan ketiga, kanu ya'kuluna wa yashrabun wa ya'tuna an-nisa. Dulu mereka makan, minum dan mendatangi para wanita malam yanamu, sebelum tidur. Fa idza namu imtana'u. Kalau sudah tertidur, imtana'u. Mereka tahan diri mereka, tidak boleh lagi makan, tidak boleh minum, tidak boleh jima. Tsumma inna rajulan minal ansar yuqalu lahu Surmah. Kemudian terjadilah sesuatu kejadian pada sahabat yang bernama Surmah dari kalangan Ansar. Dia adalah seorang yang berpuasa di siang hari dan bekerja berat. Sampai ketika sore hari, dia berbuka, datang pada istrinya. Istrinya mempersiapkan asya untuknya. Sementara istrinya menyiapkan makan malamnya, ternyata Surmah tertidur. Maka istrinya melihat suami tertidur, sedih, rugi engkau. Khibta wa khasirt. Engkau rugi. Celaka engkau. Engkau sudah tidak boleh makan lagi, enggak boleh minum lagi. Falam ya'kul wa lam yashrab, maka dia malam itu tidak makan, tidak minum hatta asbaha, sampai pagi harinya. Fa asbaha sha'iman, sedangkan pagi harinya dia harus berpuasa lagi. Fara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka siang harinya dia melihat, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dia. Radhiyallahu ta'ala anhu wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Beliau melihat Surmah dalam keadaan jahada, jahdan syedidan, sudah lemah, yang sangat lemah, hampir-hampir pingsan. Maka Nabi berkata kepadanya, mali araka qad jahadta jahdan syedida, ada apa dengan muwahi Surmah, begitu lemahnya engkau hari ini? Qala ya Rasulullah, inni amiltu ams, aku bekerja kemarin, bekerja berat, dan aku datang pada istriku sore hari ketika berbuka. Fa'alqaitu nafsi fanimt, aku rebahkan diriku, ternyata aku tertidur. Fa'asbahtu hina asbahtu sha'iman, pada pagi harinya aku pun berpuasa. Qala wa kana Umar qad asaba minan nas ba'da ma nam. Sedangkan Umar memiliki kejadian lain, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, setelah tertidur aku terjatuh pada istriku. Biasa namanya suami tertidur bersama istrinya, tiba-tiba terjadi di tengah malam. Bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab dengan ayat yang turun, yaitu ayat ini. Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan buat kalian di malam-malam puasa untuk melakukan rafath ila nisaikum. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Qanibin a'azakumullah. Walaupun rafath lebih a'am dari jima, lebih umum dari sekedar jima, termasuk cemburayu dianggap atau disebut rafath. Dari itu semua dihalalkan di malam-malam puasa. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Mereka pakaian buat kalian dan kalian pakaian buat mereka. Dan yang namanya pakaian, di antara fungsinya adalah menutupi dan menjaga. Pakaian fungsinya adalah menutupi dan menjaga. Menutupi aurat dan melindungi badan dari berbagai macam gangguan. Pakaian tebal melindungi dari dingin. Ada pakaian yang melindungi dari panas, ada pakaian yang melindungi dari sekian gangguan dari luar. Sedangkan Allah memakai ungkapan libas untuk suami dan istri, bahwa mereka, istri-istri kalian, adalah pakaian buat kalian dan kalian juga pakaian buat mereka. Maka hendaklah kalian menjaga aib-aib istri-istri kalian dan menjaga istri-istri kalian, sebagaimana istri-istri kalian menjaga aib-aib kalian dan juga melindungi kalian. Menjaga, jangan sampai jatuh kehormatannya, jangan sampai direndahkan, dilecehkan, jangan sampai. Begitulah namanya suami istri. Qanibirin a'azakumullah. Maka dihalalkan buat kalian jima di malam hari puasa, karena kalian memang pakaian buat mereka dan mereka pakaian buat kalian. Dan yang namanya pakaian selalu melekat pada tubuh-tubuh kalian. Demikianlah yang namanya istri terhadap suami dan suami terhadap istri. Qala, selanjutnya dikatakan oleh Syekh Al-Sa'di rahimahullah, bahwa kalian yang tadinya taqtanuna anfusakum fataba alaikum. Tadinya kalian menjaga sekian atau terhalang dari sekian amalan-amalan. Fatahaballahu alaikum. Maka kalian dimaafkan. Bi an wassa'allahu lakum amran kana laula tawassu'atuhu mujiban lil ithm. Allah maafkan kalian dan Allah berikan keluasan buat kalian, yang kalau saja Allah tidak berikan keluasan buat kalian, niscaya kalian akan terkena dosa. Akan terkena dosa. Fanibidina azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Karena banyak yang terlalaikan karena badan lemah. Banyak yang terlalaikan karena kalian dalam keadaan seperti itu. Ini khonibina azakumullah, tapi Allah maafkan. Wa afa ankum. Berarti dua makna afu dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dimaafkan dengan dari hukum yang tadi. Hukum yang tadi, setelah tidur tidak boleh lagi makan, tidak boleh lagi minum, tidak boleh berjima, dimaafkan. Sekarang boleh. Dan afu yang kedua, apa yang terjadi kemarin sehingga kalian melanggar, seperti riwayat Umar bin Khattab terjatuh pada istrinya di malam hari, seperti Surmah yang akhirnya berbagai macam amalan terlalaikan atau terbengkalai karena dia sangat jahat, sangat lemahnya, itu pun dimaafkan. Apa yang kemarin kalian melanggar-melanggar karena beratnya, dimaafkan. Sehingga dikatakan dengan taba, taballahu wa'afa. Allah maafkan dan Allah ampuni. Allah maafkan dan Allah terima taubatnya, Allah ampuni. Qala, dikatakan selanjutnya, fal'ana ba'da hadhihi ar-rukhsah was-sa'ah min Allah bashiruhunna. Maka sekarang setelah ada keringanan dan keluasan dari Allah, silakan bashiruhunna. Sudah kita katakan tadi bahwa kata perintah kalau didahului dengan larangan, maka maknanya silakan. Sekarang silakan. Bashiruhunna wat'an wa qublatan wa lamsan wa ghairi dhalik. Silakan. Kalian mubasyarah. Disebutkan mubasyarah hampir sama seperti rafath, am sifatnya, umum. Karena mubasyarah dari kata basyarah. Basyarah artinya kulit. Silakan kalian bersentuhan dengan istri-istri kalian. Berarti mencakup semuanya. Wat'an, jima. Wa qublatan, mencium. Wa lamsan, menyentuh, membelai. Wa ghairi dzalik, dan lain-lainnya. Maka silakan. Semua cumburayu sampai jima tidak mengapa di malam hari bulan puasa. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan silakan carilah apa yang Allah tuliskan untuk kalian. Ai unu fi mubasharatikum li zawjatikum at-taqarrub ila Allah taala wal maqsudul a'zam min al-wata wa huwa husulud dhurriyah. Wabtaghu ma kataballahu lakum, kata Syekh Sa'di rahimahullah, niatkanlah ketika kalian bercumbu rayu, ketika kalian bermubasyarah dengan istri-istri kalian, niatkanlah sebagai taqurruban ilallah, dalam rangka mendekatkan diri pada Allah dengan meniatkan ingin mendapatkan keturunan. Al-maqsudul a'zam, tujuan yang utama adalah husulud dzurriyah, mendapatkan dzurriyah, turunan. Wa i'fafu farjihi, dan menjaga kehormatannya. Wa farji zaujatihi, dan kehormatan istrinya. Wa husul maqasidin nikah, dan segala macam niat-niat dan tujuan-tujuan nikah. Hendaklah diniatkan itu. Sehingga kaum muslimin, kaum muslimat selalu dalam niat-niat hasanah. Bashiruhunna, silakan kalian bercumburayu dengan istri kalian di malam hari bulan Ramadan, di malam hari puasa, silakan dihalalkan buat kalian. Dan niatkanlah untuk mengharapkan dari Allah pahala dan mengharapkan dari Allah keturunan. Ada yang bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, fi wud'i ahadina sadaqah? Ya Rasulullah, apakah pada kemaluan kita ada sadaqah? Kata Nabi, na'am. Bukankah kalau engkau salurkan pada yang haram, maka kalian mendapat dosa? Maka kalau kalian salurkan pada yang halal, kalian mendapatkan pahala. Inna fi wud'i ahadikum sadaqah. Sesungguhnya pada kemaluan kalian ada sadaqah. Demikianlah agama Islam. Sangat-sangat berbeda dengan agama-agama rahbaniyah. Rahbaniyah kependetaan. Biarawan-biarawati yang mengharamkan diri mereka untuk menikah. Sedangkan Rasulullah SAW justru mengajarkan bahwa sungguhnya pada kemaluan kalian ada sedekah. Kalian membelai istri kalian sedekah. Kalian mencium mereka dengan kasih sayang sedekah. Khonibidina azakumullah, sampai fi wud'i ahadikum sedekah. Pada kemaluan kalian ada sedekah. Kembali kepada kita. Maka niatkanlah sebagai sedekatan lahunna, sedekah buat istri-istri kalian. Dan juga harapkan keturunan yang saleh. Keturunan yang saleh. Mengharapkan kalau sampai terbuahi dan muncul benih di rahim-rahim mereka, maka benihnya adalah benih yang saleh, dzuriyah yang saleh, karena diniatkan dari awal. Bukan orang yang sama sekali tidak berpikir tentang itu, sampai ketika selesai kemudian hamil, kaget dia. Ya, kok hamil? Bagaimana kira-kira anaknya? Anak yang tidak diharapkan, yang tidak diniatkan, bahkan lupa bismillah, lupa menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala padanya, berarti memang ini sama sekali tidak ada niat. Maka Allah katakan, wabtagu ma kataballahu lakum, harapkanlah apa yang Allah tuliskan untuk kalian. Wakulu washrabu, dan makanlah dan minumlah. Wa mimma kataballahu lakum lailatul qadr al-muwafaqa lil layali shiyam. Kemudian dikaitkan pula oleh Syekh Sa'di dengan perkara lain. Termasuk yang Allah tuliskan atas kalian bukan hanya dituliskan turunan kalian, anak-anak kalian. Juga Allah tuliskan pada kalian tentang malam Lailatul Qadar. Maka harapkanlah apa yang Allah tuliskan untuk kalian min layali, dari malam-malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Khonibina azakumullah, al-muwafaqa li layali siyami Ramadan. Silakan hubungi istri-istri kalian bermubasyarah, tapi harapkan juga apa yang Allah takdirkan. Ada dua makna kesana dan kemari yang dua-duanya tidak salah, dua-duanya benar. Kesana bisa, kesini bisa. Karena kataballah maknanya Allah takdirkan. Harapkan apa yang Allah takdirkan. Dengan jima, harapkan apa yang Allah takdirkan. Yani anak dan keturunan. Makna lainnya, harapkan pula. Ini jangan lupa, malam itu malam-malam Ramadan. Yang malam-malam Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Harapkanlah Lailatul Qadar, jangan sampai kelewat karena kalian sibuk dengan istri-istri kalian. Maka Rasulullah SAW mengikat izarnya di 10 hari terakhir. Mengikat izarnya, mengikat sarungnya, maknanya menjauh dari istri. Sibuk dengan ibadah, menghabiskan malamnya dengan ibadah. Bukan berarti haram, tidak. Silakan bashiruhunna al-an bashiruhunna, tetapi wabtagu ma kataballahu lakum, harapkanlah juga apa yang Allah takdirkan. Harapkan malam Lailatul Qadar juga, jangan sampai terlupakan itu. Sehingga ikhwan ibn a'azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwa malam-malam tersebut malam-malam Ramadhan. Dan di malam-malam Ramadhan ada yang Allah tulis sebagai malam Lailatul Qadar. Fala yanbaghi lakum an tashtaghilu bihadhihi al-ladzah. Maka kalian jangan tersibukkan dengan kelezatan-kelezatan dunia, dengan kenikmatan bercumbu dengan istri, sehingga lupa bahwa malam itu jangan-jangan Lailatul Qadar. Wa tudayyi'uha, jangan sampai kalian menyia-nyiakan malam yang mulia. Falladzatu mudrikah. Wa Lailatul Qadar idza fatat lam tudrak. Adapun masalah ladzat, masalah kenikmatan dengan istri, itu bisa dikejar di malam-malam lain. Bisa dikejar di malam-malam berikutnya. Adapun malam Lailatul Qadar, kalau kelewat, tidak bisa dikejar. Enggak bisa digantikan di malam manapun sampai ketemu Ramadan berikutnya. Sehingga barakallahu fikum, sayang sekali, belum tentu kita mencapai Ramadan yang akan datang. Belum tentu umur kita sampai kepada Ramadan yang akan datang. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wabtaghu ma kataballahu lakum, harapkanlah apa yang Allah tuliskan untuk kalian. Walailatul qadri idza fatat lam tudrak. Adapun malam Lailatul Qadar kalau kelewat, enggak akan bisa dikejar. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makanlah dan minumlah. Silakan makan, silakan minum. Sampai jelas perbedaan benang putih dari benang hitam dari fajar. Hadza ghayatun lil akli wasyurbi wal jima. Ini batas akhir dari makan, minum dan jima. Wa fihi annahu idza akala wa nahwahu syakkan fi thulu'il fajr fala ba'sa 'alaih. Dan juga kita dapatkan faedah penting dari ayat ini, bahwa kalau ada seseorang makan dan minum karena ragu munculnya fajar, maka tidak mengapa. Kalau ragu munculnya fajar, dari mana faedah ini didapat? Dari kata hatta yatabayyan. Dari kalimat hatta yatabayyana lakum, sampai jelas buat kalian. Berarti kalau belum jelas, masih makan, masih makan, masih boleh minum, sampai jelas. Hatta yatabayyan. Dan ini cocok dengan kaidah yang sering kita sampaikan, bahwa al-yaqin la yazulu bisyak. Bahwa yang yakin tidak akan hilang dengan sesuatu yang meragukan. Malamnya yakin, ini malam. Fajarnya masih belum jelas. Apakah hilang yang yakin dengan yang belum jelas? Tidak. Al-yaqin la yazulu bisyak. Al-yaqin la yazul, tidak akan bergeser dengan syak. Juga sesuai dengan kaedah, al-aslu baqa'u ma kana ala ma kan. Al-aslu baqa'u ma kan ala ma kan. Hukum asalnya tetap sesuatu itu seperti apa adanya sampai datang kejelasan yang berikutnya. Kalau malam jelas yakin, maka tetap dalam keadaannya sampai datang keyakinan siang. Kalau itu siang, maka tetap dalam keadaannya sampai datang kejelasan terbenamnya matahari. Baqa'u ma kana 'ala ma kan. Hukumnya tetap yang dulu, tetap seperti itu sampai datang keyakinan yang berikutnya. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, ini adalah ghayah, batas akhir makan dan minum. Diperintahkan kulu washrabu. Berarti sampai kapan? Kalau dulu sampai tertidur sudah tidak boleh makan lagi, sekarang tidak. Allah batalkan dengan yang lebih sempurna, Allah ganti dengan yang lebih sempurna. Manansa min ayatin au nunsiha nanti bi khairin minha au mithliha. Apa yang kami mansuhkan, yang kami batalkan, kami datangkan yang lebih baik, kata Allah. Yaitu silakan terus makan minum boleh sampai yatabayyan, jelasnya benang putih dari benang hitam dari fajar. Wa fihi dalilun ala istihbabis sahur. Dan juga di sini ada dalil dianjurkannya sahur. Dari mana? Dari kata perintah, makanlah dan minumlah. Dan sudah kita katakan pada kajian kemarin atau pada pertemuan kemarin tentang masalah disukainya untuk mengambil keringanan. Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhusuhu kama tu'ta azaimuhu. Sesungguhnya Allah suka diambil keringanannya sebagai Allah, bagaimana Allah suka untuk dikerjakan perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya dikerjakan, ketika dikasih keringanan juga diterima. Nah sekarang dikasih keringanan, silakan makan. Tapi enggak makan. Ya, berarti enggak mengambil keringanan. Allah katakan silakan makan. Makanlah, minumlah. Sampai jelas. Berarti ini isyarat. Lebih-lebih lagi dijelaskan dengan hadis. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah karena pada sahur itu ada barakah. Maksud lebih jelas lagi. Bahwa makna ucapan kulu washrabu, makanlah dan minumlah, artinya hendaklah kalian makan dan minum sampai jelas terbitnya fajar. Ini isyarat adanya perintah sahur. Karena sampai terbit fajar. Dan itulah waktunya sahur di malam terakhir. Wa annahu yustahabbu ta'khiruhu. Dan juga faedah kita ambil dari ayat ini, dianjurkan untuk ditunda sahur itu sampai dekat fajar. Akhdan min makna rukhsatillahi wa tashilihi 'ala al-'ibad. Diambil dari makna keringanan Allah dan kemudahan dari Allah kepada hamba-hambanya yang disuruh untuk diterima, dianjurkan untuk diterima. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsuhu. Wa fihi dalilun aw fihi aidan dalilun 'ala annahu yajuzu an yudrikahu al-fajr wa huwa junub. Dan berarti juga boleh. Ini faedah dari ayat ini juga. Bahwa tidak mengapa datangnya fajar dalam keadaan masih junub. Karena kalimat kulu washrabu bersamaan dengan perintah bashiruhunna. Silahkan. Kalian bermubasyarah dengan istri. Silahkan makan. Silahkan minum. Maka tiga perkara ini berbarengan oleh Allah dipersilahkan sampai jelas fajar. Kalau jima mubasyarah sampai jelas fajar, maka berarti ketika datang fajar, junubnya belum hilang. Bagaimana itu? Tidak mengapa. Dengan ayat ini. Ditambah lagi dengan kejelasan dan penjelasan dari Rasulullah SAW, perbuatan beliau, dan dikatakan oleh istri-istrinya, bahwa Rasulullah SAW pernah terbit fajar dalam keadaan beliau masih junub dari istri-istrinya. Artinya hari itu tidak batal. Puasanya tetap sah. Karena yang dilihat adalah jimanya. Jimanya pada malam hari. Walaupun junubnya sampai fajar belum mandi. Tidak mengapa. Maka Rasulullah SAW pun mandi setelah terbit fajar. Dengan kesaksian istri-istrinya dalam riwayat-riwayat yang sahih. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah. Barakallahu fikum, kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya billahi taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.